Konsultasi Syariah. Hukum menghadiahkan Al-Fatihah untuk orang sakit. Pertanyaan, apakah boleh menghadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk teman kita yang sakit? Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita lihat, kasus ini tergolong ibadah atau mu'amalat, yaitu non-ibadah. Yang tampak dalam pandangan kami, wallahu a'lam, masalah ini termasuk perkara ibadah. Mengingat ini masalah ibadah, maka kaidah yang berlaku adalah hukum asal ibadah adalah tawakuf, yaitu menunggu sampai datangnya dalil. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, salah seorang ulama besar madhab Syafi'i menegaskan, umumnya ibadah adalah penyembahan kepada Allah atau ta'abud, dan patokannya adalah dalil, al-uddah. Meskipun para ulama berbeda pendapat berkenaan hukum menghadiahkan pahala kepada orang lain, termasuk dalam hal ini, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang lain. Namun pendapat yang tampaknya mendekati kebenaran dalam hal ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullah, bahwa pahala tidak bisa dihadiahkan kepada orang lain kecuali yang dijelaskan oleh dalil seperti sedekah, haji atau umrah, dan doa. Az-ziyadatu wal ihsan fi ulumil Qur'an. Hal ini karena tidak ditemukannya dalil dari Al-Qur'an maupun hadis yang melegalkan tindakan tersebut. Mengingat ini perkara ibadah, maka tidak adanya dalil adalah dalil tidak legalnya menghadiahkan pahala bacaan kepada orang lain, baik untuk orang sakit atau yang lainnya. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah menerangkan, tidak ada dalil dari Al-Quran yang mulia maupun sunnah yang suci dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum yang menunjukkan legalnya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk kedua orang tua atau yang lainnya. Allah memerintahkan membaca Al-Quran untuk diambil manfaat melalui ruqyah misalnya, dipelajari, ditadabburi maknanya, serta diamalkan. Fatwa Ibnu Baz. Terlebih dalam hal ganjaran amal, kaidah yang berlaku sudah dijelaskan oleh ayat yang artinya, manusia hanya memperoleh ganjaran dari apa yang telah ia usahakan. Quran Surat An-Najm ayat 39. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menghadiahkan pahala amal kepada orang lain, baik secara tegas maupun isyarat. Saat putra dan putri beliau meninggal, demikian para sahabat beliau gugur di perang Badar atau Uhud, beliau tidak memerintahkan sahabat yang lainnya untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka atau menghadiahkan pahala untuk mereka. Demikian pula para sahabat tidak ditemukan riwayat dari mereka yang menceritakan seorang sahabat pernah menghadiahkan pahala untuk orang lain. Saat menafsirkan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengungkapkan pepatah yang sangat indah. Laukana khairan lasabakuna ilai. Andai saja itu baik, tentu mereka para sahabat telah mendahului kita dalam amalan ini. Kemudian beliau melanjutkan, masalah ibadah dibatasi oleh dalil Al-Quran dan hadis. Tidak boleh melakukan ibadah berdalil pada kias dengan segala macamnya atau pendapat ulama. Tafsir Ibnu Katsir. Yang sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperlakukan orang yang sakit bukan dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah untuknya, tapi meruqyahnya dengan membaca Al-Fatihah. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.